Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Khanabtina asaqumah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahutaala Al-Hadis Al-Hadi wal Mi'atain. Hadis yang ke-201. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man sami'a rajulan yanshutu dhallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayk fa innal masajida lam tubna li hada. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendengar seorang yang mencari barang hilang di dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang. Sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk urusan seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, taib yanshud bi fathil ya wa sukunin nun wa dhammish shin bimakna talaba wa sa'ala ad syai'in. Yanshudu ya-nya di fathah, nun-nya di sukun, shin-nya di dhammah, memiliki makna mencari atau menanyakan sesuatu. Dhallah jam'uhu diwalun bimakna ma dhalla minal hayawan. Wa yuqalu li ghairil hayawan dha'i' wa luqatah. Jadi dhallah itu jamaknya berbentuk diwal, artinya ialah hewan yang hilang. Adapun untuk selain hewan yang hilang namanya dha'i' atau luqatah. Naam, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al faedatul ula tahrimu nasdani awallah, tahrimu nasdani awallati fil masjid sawaun hanat hayawanan au ghaira dalik. Hadis ini menunjukkan haramnya mencari barang hilang di dalam masjid, baik barang yang hilang itu berupa hewan atau selain hewan. Jadi kalau ada yang kehilangan barang di dalam masjid, kemudian di masjid tanya-tanya, di dalam masjid ya, tanya-tanya, kamu lihat gak ya kambingku tadi tak taruh di pojok masjid, kamu tahu gak kambing sudah hewan yang lain, uangku ya tadi aku bawa dompet uangnya 100 ribu tak taruh di atas mimbar, kamu lihat gak? Atau kamu tahu gak minyak zaitunku tadi tak taruh di bawah meja tempat taklim. Ini gak boleh, hukumnya haram cari barang di dalam masjid. Memang bolehlah itu sebutan untuk hewan yang hilang, tapi bukan berarti hukumnya hanya untuk hewan, tapi untuk yang lain juga. Kalau dulu memang masjid itu terbuka sehingga hewan-hewan pun apa ini bisa masuk, bahkan ada yang nyelonong masuk, sampai ada yang cari hewan di dalam masjid yang hilang ya, hewan yang hilang dalam masjid, maka haram hukumnya. Atau cari pensil atau cari kitab atau apa dalam masjid, nah pakai tanya-tanya, maka haram hukumnya. Tapi kalau misalkan dia lupa tadi naruh, tapi gak pakai tanya, diambil itu aja, tahu, oh ya, pakai tanya-tanya, mencari dan tanya-tanya, nah, talaba wasa'al an syai', nah, maka hukumnya haram. Al-faidatu asaniyah annahu law kharaja inda babil masjid fa innahu la yuharram fa innahu atau li annahu fa innahu la yuharram li annahu laisa minal masjid. Kalau orang itu keluar kemudian dia berdiri di samping pintu masjid, pintu gerbang masjid yang di luar ya, kemudian dia mencari dan menanyakan barangnya yang hilang, maka tidak diharamkan karena sudah tidak di dalam masjid. Jadi dia turun dari masjid misalkan, kamu udah enggak barangku yang hilang di masjid itu, di pojok, itu enggak apa-apa. Karena dia mencarinya dan menanyakannya sudah di luar apa ini? Baik. Al-faidatu as-salisa yuharramu aidan ala man wajada dhallatan, ala man wajada dhallatan ayyan suda fil masjidi sahibaha dzakara dzalika al-fuqaha wa minhum al-hanabila. Diharamkan juga bagi orang yang menemukan barang hilang untuk menanyakan siapa pemiliknya di dalam masjid. Hal ini disebutkan oleh para fuqaha, di antaranya ialah para fuqaha madzhab Hambali. Silakan kalian menemukan barang di masjid, terus di masjid tanya, ini punya siapa ini? Ini punya siapa? Saya temukan di bawah meja. Itu enggak boleh. Nah, turun dulu atau keluar masjid dulu baru ditanyakan punya siapa ya. Barakallahu. Al-faidatu ar-rabi'ah anna man sami'ah may yansudu dhallatan fil masjid, anna man sami'ah may yansudu dhallatan fil masjid fal yad'u alaihi jahra, fal yad'u alaihi jahra fi qawlihi la raddahallahu alaihi fa innal masajida lam tubna li hadha. Anna man sami'a may yansudu dhallatan fil masjid fal yad'u alayhi jahran bi qawlihi la raddaha Allahu alayka fa innal masajida lam tubna li hadha. Para siapa yang mendengar ada orang yang cari-cari dan tanya-tanya barangnya yang hilang di dalam masjid, maka doakan kejelekan untuknya dengan terang-terangan, dengan suara yang keras. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu, karena masjid tidak dibangun untuk urusan seperti ini. Ya. Baik. Al-faidatu al-khamisah. Al-masajid ahabbul baqa'i ilallahi ta'ala fil ardi li'annaha lil ibadah la lil aqwal wal af'al alati la taliku biha, la lil aqwali wal af'al alati la taliku biha. Masjid-masjid adalah tempat di muka bumi yang paling Allah cintai karena untuk ibadah, bukan untuk ucapan dan perbuatan yang tidak layak. Barakallahu fikum. Qala rahimahu ta'ala al-hadithu thani wal mi'atain. Hadis yang ke-202. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbaha Allahu tijaratak. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Hasanah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, jika kalian melihat ada orang yang menjual dan membeli barang di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan jualanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Naam, al-hadis sahih. Sahahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi. Sahahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi. Wa qala al-Albani sanadu sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Dhahabi. Al-Albani mengatakan sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Naam. Ya bata'u fi makna yashtari. Naam. Ya bata'u artinya membeli. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Tahrimul bai' wa syira' fil masajid. Haramnya jual beli di dalam masjid. Al-faedatu as-saniyah. Hal yang aqidu al-bay' wa syira' ma'at tahrim amla. Hal yang aqidu al-bay' wa syira' ma'at tahrim amla. Dhahaba al-imam al-Syafi'i wa kathir min al-ulama ila iqadihi ma'at tahrim. Dhahaba al-imam al-Syafi'i wa kathir min al-ulama ila iqadihi ma'at tahrim. Wa dhahaba al-imam Ahmad ila annahu yuharram wa la yaqitu. Wa rajih al-qawlul awwal. Jadi faedah yang kedua, apakah jual beli di masjid yang diharamkan itu tetap sah ataukah tidak? Enggak boleh jual beli di dalam masjid. Ada yang nekat kan haram. Tapi apakah jual belinya sah? Al-Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan para ulama mengatakan sah jual belinya, tapi haram. Imam Ahmad mengatakan haram dan tidak sah. Yang rajih pendapat yang pertama, haram tapi sah. Naam. Baik. Al-faidatu ats-tsalitsah. Al-faidatu ats-tsalitsah. Yajibu. Ala man sami'a. Yajibu ala man ra'a. Yajibu ala man ra'a. May yabi'u aw yashtari fil masjid. Ayyakula lahu jahran. La arbahallahu tijarataka. La arbahallahu tijarataka. Wajib bagi orang yang melihat orang yang jual beli di dalam masjid untuk mengucapkan kepadanya dengan keras, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberi keuntungan jual beli. Taib. Qala rahmatullah. Al hadithu salis wal mi'atain. Hadis yang ke-203. Wa an Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hududu fil masajid wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bisanadin dhaif. Dari Hakim Ibnu Hizam, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak boleh menegakkan hukum had di dalam masjid dan juga tidak boleh menegakkan hukum qisas di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Nah, al-hadis hasan li ghairi bi syawahidihi. Qala Ibnu Hajar fi at-talhis la ba'sa bi isnadihi. wasahahahu As-Suyuti fil Jami' As-Shahir. Naam. Al-hudud hiya al-uqubat allati haddaha Allah Ta'ala. Al-hudud hiya al-uqubatu allati haddaha Allah Ta'ala. Al-hudud adalah hukuman-hukuman yang telah Allah tetapkan ketentuannya. Al-istiqadah, al-istiqadah hiya al-qisas. Naam. Fihi fawaid. Al-faidatul ula an-nahyu an iqamatil hudud fil masajid wa fil hawassah al-qisas. Dilarangan menegakkan hukum had di dalam masjid, khususnya pelaksanaan qisas. Jika hukuman had yang lain dilarang, maka lebih-lebih qisas, ya. Nah, maka lebih dilarang lagi di dalam masjid. Al-faidatu atsaniyah. Al-hikmah fi hadha wallahu a'lam anna iqamatal hudud yahsulu fiha laghatun wa irtifa'u aswatin wa khurujud dam wa ghair dhalik. Hikmah larangan penegakan hukum had di dalam masjid wallahu ta'ala a'lam. Karena penegakan hukum had itu biasanya terjadi lagot kegaduhan, kemudian suara teriakan dari yang kena hukuman had itu, ya, dan keluarnya darah, sehingga kalau dilakukan di dalam masjid kurang pantas, maka dilarang. Allah Ta'ala. Di sini ada pertanyaan, apakah boleh mengumumkan barang yang ditemukan di masjid, di halaman masjid, namun menggunakan speaker yang ada di dalam masjid? Nggak boleh. Ya, cari atau nemukan terus mengumumkannya di dalam masjid itu nggak boleh. Kok idenya demikian, ya? Nah, tapi kalau diumumkan di luar tentang barang hilang yang ada di masjid, nggak masalah. Carinya di luar, mengumumkannya apa ini? Di luar. Yang dilarang itu carinya dan mengumumkannya di dalam masjid. Apalagi pakai corong, speaker, kalau tambah. Jika masjidnya ada terasnya, apakah hukumnya melakukan jual beli di teras masjid tersebut? Apakah masuk dalam larangan hadis? Kalau memang itu digunakan sebagai tempat sholat dan diniati sebagai masjid, maka enggak boleh. Tapi kalau memang itu hanya untuk aksesoris masjid, untuk penataan masjid, tapi bukan bagian dari tempat sholat, enggak masalah. Saya tanya Ustaz, bagaimana jual beli di kamar mandi masjid? Kamar mandi dipakai untuk mandi, bukan untuk sholat. Walaupun itu bagian dari bangunan masjid, maka tidak termasuk. Barakofiko. Bagaimana Ustaz hukumnya jual beli di dalam apa ini, ruangan muadzin yang di dalam masjid? Jawabannya, itu memang bagian dari bangunan masjid, tapi tidak diniati sebagai apa ini, tempat untuk sholat jamaah. Nah, tempat tidurnya muadzin. Enggak masuk. Ya. Nah, kalau teras ini tergantung masjid tadi. Biasanya kalau orang awam itu masjid besar, ya. Terasnya lebih besar daripada apa ini? Ruangan utama. Ruangan utamanya kecil, tertutup, itu untuk nyimpan barang sebagai ilah. Tapi terasnya yang luas itu untuk masjid, diniati untuk sholat, ya. Nah, maka masuk. Tapi kalau di masjid kita ini, ya, terasnya itu enggak masuk, ya. Sudah keluar dari apa ini? Masjid. Barakallahu. Jadi tergantung niat pembangunan masjid itu dan niat apakah terasnya termasuk bagian dari tempat sholat yang dipakai jamaah. Kalau tidak, enggak masuk. Tapi kalau iya, masuk. Ya. Barakallahu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.